السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، pada pertemuan yang lalu kita telah mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat dan apa rukun dan syarat, beberapa rukun dan syarat zakat diwajibkan kepada seorang muslim, zakat mal kita maksud. Kemudian kita lanjutkan sekarang dengan perkataan muallif, wa man kana lahu daynun. Taqra syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala. Wa man kana lahu daynun aw haqq min shadaqatin aw ghairihi. Min shadaqin aw ghairihi ala mali aw ghairihi. Adda zakatahu idha qabadahu lima madha. Dan siapa yang memiliki hutang atau hak sadaq, memiliki piutang. Naam. Dalam bahasa Arab ada lahu alaihi. Naam. Kalau lahu berarti piutang, dia memiliki piutang. Naam. Kalau alaihi, dia yang berhutang. Atau hak dari sadaq dan yang lainnya, sadaq mahar. Naam. Atau dia memiliki hak dari mahar dan dari lain mahar. Ya. Ala mali au ghairihi, atas sejumlah orang. Ala maliin, atas orang yang mampu. Mala'ah. Taib. Au ghairihi, atau yang selainnya. Atau tidak selain. Mampu. Adda zakatahu idza qabadahu, maka dia menunaikan zakatnya apabila telah menerimanya. Qabad. Lima madha dari waktu yang lalu. Ya, tahun-tahun yang berlalu. Di sini muallif menjelaskan tentang zakat piutang. Anda memiliki hak pada orang lain atau menjual kepada seseorang dan belum dia bayar uangnya, atau meminjamkan uang kepada seseorang dan belum dia bayar utang tersebut. Ya, bagaimana cara menzakatkannya ini? Di sini muallif menjelaskan, wa man kana lahu daynun aw haqqun min shadaqin wa ghairihi ala mali'in aw ghairihi adda zakatahu idza qabadahu lima madha. Barang siapa yang dia memiliki piutang atau memiliki hak berupa mahar dan selain mahar. Selain mahar adalah imbalan dari khulu umpamanya, pada orang yang dia mampu. Anda menjual rumah kepada seseorang, ya, dia berjanji akan membayarnya. Sudah dibayarnya DP 30%, rumah harga umpamanya 1 miliar. Sudah dibayarnya 300 juta, yang 700 juta dia mengatakan insya Allah tahun depan, atau 6 bulan lagi, atau 9 bulan lagi. Atau seseorang yang memberikan mahar kepada istrinya pada saat nikah, dia mengatakan maharnya umpamanya 2 kilo emas, utang. Ya. Wa ghairihi, dan selainnya. Selainnya itu adalah umpamanya khulu. Seorang perempuan meminta khulu kepada suaminya dan dia memberikan imbalan kompensasi kepada si suami tadi. Kalau dalam mahar, istri yang dapat. Kalau di sini, suami yang dapat. Ala mali'in, orang-orang yang memiliki kewajiban tadi, si pembeli tanah tadi, orangnya mampu, suami mampu membayar mahar, istri mampu membayar kompensasi khulu, ya, au ghairihi, atau mereka tidak mampu. Ini mazhab Hambali dan ini mazhab sebagian para ulama. Walaupun uang tadi pada orang yang tidak mampu, Anda menjual rumah dengan harga 1 miliar, 300 juta sudah dibayarnya, yang 700 pada saat dia membeli dia mampu, tetapi qadar Allah kemudian dia di PHK dan selainnya, atau usahanya bangkrut, atau si istri tadi suaminya bangkrut, atau si istri tadi ternyata uang yang diharapkannya tersebut tidak keluar untuk membayar kompensasi dari khulu tadi. Ya, ini sekarang kan milik orang-orang ini. Adda zakatahu idza qabadahu lima madha. Maka orang-orang tadi, yang tiga bentuk orang tadi, tiga macam tadi, mereka membayarkan zakatnya saat diterima untuk tahun-tahun sebelumnya. Ya, tadi dia jual rumah DP 300 juta, kemudian 700 akan dibayar 6 bulan. Qadar Allah, setelah 3 tahun, berarti 3 tahun dia bayar. Berarti sudah berapa haul, Ustaz? Sudah 3 kali haul. Di sini, dia bayar zakat dari 700 juta tadi 3 kali. Nah, pertama, 700 juta kali 2,5%. Keluarkan zakat tahun pertama. Tahun kedua, dari 700 juta sudah berkurang 2,5%, keluarkan lagi 2,5% dari sisa tadi. Tahun ketiga begitu juga. Saat kapan? Saat uang diterima 700 juta tadi. Kalau itu kalau 3 tahun, kalau 10 tahun ya kali aja 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun 2,5%, 25%, 1/4 dari 700 juta tadi. Zakat yang dikeluarkan. Ya. Ini mazhab Hanabilah, ulama dalam mazhab Hambali. Para ulama yang lain seperti mazhab Maliki, menurut mereka cukup dibayarkan sekali setahun, satu tahun saja. Ya, ini diantaranya mazhab Maliki. Mazhab para ulama yang lain, dan ini yang rajih, bila orang-orang ini mampu, ya, dan tidak menunggak, artinya tidak menunda pembayaran, wajib setiap tahunnya. Tapi kalau mereka tadi tidak mampu ditagih yang 700 juta, ternyata ada masalah, ini iya, cukup sekali saja sesuai dengan pendapat mazhab Maliki. Bila mereka adalah orang-orang yang mampu, tetap ditagih. Di sini mazhab Maliki, Hambali tidak. Mampu, tidak mampu, ya, tetap zakat bagi tahun-tahun yang telah berlalu. Ya. Mohsil. Wala zakata fi malin min man alaihi dain. Fi mali man alaihi dain yanqusu nisab walau kana al-mal zahiran wa kafarat ka kadainin. Wa kafaratun kadainin. Dan tidak wajib zakat pada orang yang memiliki harta yang berkurang nisabnya, walaupun mal atau harta tersebut zahir, dan orang yang memiliki kafarat seperti hutang. Ya. Kalau tadi dia memiliki piutang. Nah. Kalau ini kebalikannya. Wala zakata fi ma liman alaihi dainun yunqisun nisaba walau kana almalu zahiran wa kafaratun kadainin. Mu'allif menjelaskan di sini, wala zakata, tidak ada zakat pada harta orang yang dia memiliki hutang yang mengurangi nisab. Pokoknya nisab sekarang 85 gram emas, kalau rupiah sama dengan sekitar 54 atau 53 kurang lebih, tergantung kurs emas per hari ini. Ya. Tetapi dia punya hutang sebanyak 70 juta rupiah. Dia punya uang 60 juta, utangnya 70 juta rupiah. Maka di sini kata mu'alif, tidak ada, dia tidak wajib membayar zakat. Tidak ada zakat sama sekali. Ya. Ini menurut mazhab Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, tetap wajib zakat. Berdasarkan keumuman hadis-hadis Rasulullah SAW ketika mengambil harta zakat, Rasulullah tidak menanyakan, kalian sudah bayar hutang atau belum? Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan tidak boleh, kalaulah itu hutang memang mengurangi nisab, tentu Rasulullah akan menyuruh para sahabatnya ketika menarik zakat, ya tanyakan sebelum kalian tarik zakat dari harta-harta mereka, seperti dari unta, kambing, harta peniagaan mereka, ya emas, sebelum kalian tarik tanyakan, sudah bayar zakat atau sudah bayar hutang atau belum? Kalau belum, suruh mereka bayar hutang dulu. Ya, dan itu tidak dijelaskan dan tidak ada diriwayatkan perincian seperti itu, menunjukkan ya, hukum asalnya bahwa zakat, maaf, bahwa hutang tidak mengurangi nisab zakat. Ini mazhab Asy-Syafi'iyah. Kalau mazhab Hambali seperti yang telah kita jelaskan tadi. Walau kana al-malu zahiran, sekalipun dalam hal ini khilaf para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau hartanya zahir ya tidak mengurangi, kalau hartanya batin akan mengurangi atau sebaliknya. Para ulama membagi harta itu yang ditarik zakat itu kepada dua bagian, ada mal zahir, amwal zahir dan amwal batinah. Amwal zahir harta yang kelihatan, seperti hewan ternak. Orang punya unta 5 ekor, kambing 40 ekor, bisa disembunyikan. Bisa dimasukkan ke dalam rumah, dikunci, orang enggak tahu. Atau dimasukkan ke dalam kamar, enggak bisa kan. Ini namanya amwal zahir. Atau dia menanam padat, atau dia punya sawah padi yang hasil panennya sampai nisab 5 wasak ya, sekitar 700 kilo kurang lebih ya, bisa itu ditanam di dalam rumah tidak kelihatan sama orang? Tidak bisa. Tapi kalau emas, perak, harta perniagaan, ini yang dinamakan dengan amwalul batinah, harta yang batin ya, orang gak tahu berapa uang yang ada di rekening Ustaz Ihsan. Walaupun pihak perbankan tahu, tapi mereka tidak tahu pihak perbankan kalau Ustaz Ihsan umpamanya punya emas 2 kilo di bawah kasurnya. Ini dinamakan dengan amwalul batinah. Atau begitu juga harta perniagaan. Toko mungkin kelihatan, tetapi yang di gudangnya ada orang yang tahu? Barang perniagaan terkadang orang, apalagi zaman sekarang, tidak memiliki toko, jualannya sudah dari rumah pun bisa, itu termasuk amwal al-batinah. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang amwal al-batinah dan amwal zahirah ini. Sebagian, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwa dari masa Rasulullah SAW sampai masa Khulafaur Rasyidin, ya, para penarik zakat yang diwakilkan oleh negara untuk menarik zakat tersebut, mereka hanya menarik harta yang sifatnya zahir. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih lihat di Saudi Arabia, di bawah Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Masalih Zakat, itu yang mengurus, yang menarik zakat, itu mereka, saya pernah lihat truk tertulis di sana Masalih Zakat, truk yang menarik zakat seperti truk untuk truk hewan. Artinya mereka datang ke tempat-tempat di mana orang mengembalakan hewan dan mereka tarik dari sana. Ya, ini dinamakan dengan amwal az-zahira. Adapun amwalul batina ini antara seorang hamba dengan Allah. Kan dalam Islam harta yang privasi manusia tidak boleh diumbar hak tersebut. Ya, sampai sekarang pun kalau Kementerian Keuangan di Saudi Arabia tersebut, mereka untuk uang rekening mereka tidak mengutak-atik zakatnya. Masing-masing yang berzakat. Tetapi dalam harta perniagaan iya, karena di sana setiap anda buka usaha, walau sekecil apapun, namanya hanya satu gerobak, gerobak sate atau gerobak apa, itu harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Ketika anda membuat usaha tadi, anda harus mengurus akta bursa usaha tadi. Ketika anda mengurus akta, anda tuliskan di sana modal usaha anda berapa. Seperti sekarang di Indonesia kan dinotarilkan, kalau anda buat perusahaan dicantumkan modal usaha berapa. Dari modal usaha inilah kemudian pihak Kementerian Keuangan mengecek zakat anda. Ya, zakat tersebut harus dibayarkan kementerian kepada Kementerian Keuangan. Kalau tidak, tidak ada bukti ada pembayaran zakat ke Kementerian Keuangan, maka izin usaha anda tidak akan bisa diperpanjang tahun depannya. Ya. Ya, begitu cara mereka untuk mengetahui ini. Sehingga dengan demikian ini tidak lagi menjadi amwal al-batira, tetapi yang rupiah, yang real, uang emas itu tetap sampai sekarang ya tidak boleh privasi ini diganggu oleh siapapun juga walaupun pemerintah. Baik. Kemudian mu'allif berkata wa kafaratun kadainin, dan kafarat sama seperti hutang. Ya. Seorang yang panen 5 wasak itu kan sama dengan 1 wasak 60 sok. Ya. 60 sok berarti sekitar 300 sok. Kalau 1 sok umpamanya 3 kilo, sekitar 100 kilo. 1 sok itu 1 zakat fitr, 1 zakat fitrah. Kalau 1 sok 2,5 berarti sekitar 750 kilo. Dia panen umpamanya sebanyak 5 wasak, anggap umpamanya 800 kilo hasil panennya. Tapi dia ada kafarat utang kepada Allah karena mungkin zihar atau berhubungan suami istri pada saat siang Ramadan. Ya. Yang kafarahnya merdekakan budak atau memberi makan 60 fakir miskin. Ketika dia panen tadi, dia keluarkan 60 fakir miskin, setiap fakir miskinnya 1 sok, setengah sok, Berarti 60 fakir miskin 30 sok. Maka berkurang dari 300 tadi, ya, kurang 30 sok, menjadi 570. Dikeluarkan hutangnya tadi, berarti kurang soknya, tidak ada zakatnya. Ya, itu maksudnya. Wakafaratun kadainin. Yakfis ya? Hei, namzat. InsyaAllah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa poin dari pembahasan zakat dalam nas atau dalam matan Zadul Mustaqni sudah dijelaskan dan disyarah oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi anda untuk bersoal jawab memperdalam pembahasan. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Tias di Kalimantan Barat. Baik, Ibu Tias, silakan. Yang pertama yang saya mau tanyakan tentang zakat mal. Ibu Tias bertanya tentang zakat amwal. Baik, zakat emas ya, Om ya? Zakat harta, zakat penghasilan dengan emas. Pertanyaannya? Yang saya mau tanyakan, apakah dalam penyalurannya itu harus berupa uang atau bisa digantikan dengan barang-barang kebutuhan pokok? Itu yang pertama yang saya mau tanyakan. Untuk harta yang emas ya, Om ya? Iya, yang emas dan dari simpanan di bank. Baik. Ya. Yang kedua mengenai kalau misalnya kita menjual rumah, kemudian rumah itu memang untuk investasi. Kemudian, menjual rumah untuk investasi, Bu? Ya, Maksudnya rumah itu untuk investasi. Maksud investasi itu mau dijual kapan harga tinggi? Enggak sih, pada saat itu saya pakai rumah itu, tapi sekarang saya pindah. Gitu. Jadi udah lama rumah itu kosong, saya mau jual. Mau jual? Iya. Mau jual. Ya, berarti tujuan sekarang mau dijual untuk diuangkan. Iya. Ya, entah. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kan saya masih punya utang. Mempunyai utang? Ya, saya masih punya utang. Kemudian kalau misalnya uang itu, misalnya rumah itu sudah terjual, kemudian uang utang saya bayarkan, apakah apakah zakatnya dihitung dari uang yang sudah saya terima hasil penjualan tersebut, atau setelah saya potong hutang? Ya, baik. Itu yang saya tanya. Nah, baik Ibu Tias, itu saja pertanyaannya. Iya. Baik, kita akan simak ya, jawabannya sekilas ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah barik fiik. Pertama, orang yang kewajiban zakatnya adalah uang atau emas, apakah boleh dia keluarkan dalam bentuk sembako, beras, susu, minyak goreng, dan gula dan lain-lainnya? Ya. Kalau kewajibannya adalah zakat dari emas dan perak, dan semakna dengan itu yaitu uang mata uang seperti rupiah, kewajibannya adalah mengeluarkan emas dan perak, tidak boleh diganti, dan rupiah. Rupiah yang diberikan kepada fakir miskin. Bila zakatnya adalah dari hewan ternak, hewan ternaknya yang diberikan. Ya. Namanya dia punya kambing sebanyak 125. Berarti wajib 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu diberikan kepada fakir miskin. Ya. Kalau dia padi buat dimakan, untuk dimakan bukan untuk dijual, maka hasil panennya tadi, panen umpamanya 2 ton dan airnya tidak dibeli, berarti yang dikeluarkan adalah 10%. 200 kilo beras tadilah yang diberikan kepada fakir miskin, bukan uang. Kalau kewajibannya adalah emas dan perak, yang diserahkan adalah rupiah. Tidak sah kalau Anda keluarkan dalam bentuk bahan pokok, Anda ganti dengan beras. Kalau dari harta perniagaan, juga yang dikeluarkan adalah uang. Umpamanya Anda dagang buku. Buku yang ada di gudang dengan uang kas, uang tunai, sampai nisab sebanyak 300 juta. Ya, zakatnya sebanyak 7.500.000. Bukan buku yang Anda kasih ke fakir miskin. Ya. Bukan buku, tapi uang, karena zakat dari harta perniagaan dan adalah dinilai, ditaksir dengan uang, maka yang dikeluarkan adalah uang, kecuali dalam satu keadaan di mana kalau uang yang diberikan fakir miskin lebih rugi, umpamanya untuk sebagian materi barang dagangan seperti umpamanya pupuk atau material bangunan, ya seperti semen, besi, itu biasanya kan harga cenderung naik, ya. Nah, kalau uang yang diberikan kemungkinan terkena inflasi, lebih menguntungkan fakir miskin diberi barang, diberi semen, ya, sehingga dia jual atau dia pakai untuk pembangunan rumahnya lebih baik daripada uang. Walhasil, mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin dalam hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ini memiliki tanah dan rumah ditempatin, kemudian dia pindah ke rumah yang lain dan rumah ini dijual. Apakah sudah terkena zakat setelah dikeluarkan hutang-hutang beliau. Yang dimaksud dengan zakat perniagaan adalah sesuatu yang ketika dimiliki ditujukan untuk didagangkan. Apa maksud ditujukan untuk didagangkan? Yaitu ketika harga naik dia lepas. Namanya pedagang tentu ketika harga tinggi ada pembeli dengan harga yang bagus. Ya, kalau pedagang, kalau seseorang menjual bukan alasannya ketika harganya lebih naik, lebih tinggi, tapi siapa aja yang mau beli. Ya, mungkin lebih rendah daripada harga yang sebelumnya. Ini berarti dia bukan untuk dagang. Ya, dan tidak ada zakat pada tanah dan rumah. Yang ada hanya zakat perniagaan. Seperti para properti, orang-orang yang bergerak dalam properti jual beli rumah dan tanah, apakah mereka jual ketika harga tanah dan rumah rendah? Tentu tidak, malah mereka beli sebanyak-banyaknya. Nanti ketika harga naik baru mereka lepas. Tapi orang yang menjual rumah dan tanah tujuannya adalah ingin mendapatkan uang, maka ini bukan harga perniagaan dan tidak ada zakat pada tanah dan rumah. Setelah terjual dan berbentuk uang, uang ini disamakan dengan zakat uang yang lainnya. Ya, bila setelah berlalu haulnya, dia terkena zakat uang, bukan lagi zakat perniagaan. Terkena zakat uang. Setelah dia bayar hutang-hutangnya dan uang ini masih sampai nisab digabung dengan uang-uang dia yang lain, rupiah-rupiah yang lain, ya, nanti ketika haulnya maka dia mengeluarkan zakat dari seluruh uang tersebut. Jelas. Allah barik. Baik. Jazakumullah khairan. Saya atas jawabannya demikian Ibu Tia, semoga ini bermanfaat ya, dan juga bagi pendengar yang lain. Kami berikan kesempatan yang kedua ya di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Alhamdulillah. Di mana? Di Tangerang. Baik, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ada seorang keluarga, dia itu mempunyai 5 orang anak. Anak perempuan 1, anak laki-laki 4. Nah, si bapak memberikan wasiat kepada anak perempuan karena dia mempunyai 4 anak laki-laki, anak laki-laki 2 orangnya itu cacat, 2-nya normal. Dan kata si bapak kepada anak perempuan, kalau misalnya kamu urus anak yang saya yang 2 ini, nanti kalau mereka sudah meninggal, nanti jatah rumah buat mereka, buat kamu. Karena anaknya sudah dikasih jatah 1 orang, 1 rumah, Pak Ustadz. Nah, tadarullah, anak yang 1 yang cacat meninggal sebelum bapaknya meninggal. Nah, anak yang 1 lagi yang cacat meninggal itu sudah bapaknya meninggal. Apakah yang harta yang yang jatah untuk anak yang sebelum bapak meninggal itu bisa diberikan kepada anak perempuan atau dibagikan kepada kayak laki-laki yang lain? Karena diperdebatkan oleh keluarganya gitu Pak Ustadz. Dan sekarang yang satu lagi sudah meninggal juga pasca bapaknya meninggal. Nah, apakah harta itu juga harus dibagikan Pak Ustadz? Karena diwasiatkan kepada yang perempuan karena dia sudah mengurus yang cacat itu, yang berdua itu Pak Ustadz. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahfum Ustaz. Taib. Dalam Islam tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atu kulladzi haqqin haqqahu wa la wasiyata liwaris." Kata Rasulullah, berikanlah setiap yang berhak dalam harta waris itu seperti yang Allah tentukan, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris. Yang ada hanya hibah dari bapak, itu boleh dengan syarat diserah terimakan pada saat dia hidup. Kalau belum diserah terimakan, ya nanti menjadi waris dia. tidak ada wasiat. Ya. Maka dalam kasus tadi, wallahu ta'ala alam, si anak perempuan tadi bisa dia mengambil bagian yang cacat, tapi bukan sebagai wasiat, sebagai upah dia merawat dari yang cacat tadi. Kemudian setelah bapak meninggal, harta yang sudah dibagi-bagikan sudah diserah terimakan, tidak ada waris. Tapi yang belum dibagi-bagikan dan diserah terimakan, itu yang dibagi waris. Bila ada anak yang cacat tadi yang meninggal sebelum bapak, bapak malah mendapat waris dari harta anak yang cacat tadi kalau dia punya harta. Jelas. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian ibu yang Tangerang. Ya, semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya yang ketiga di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Haikal di Jati Bening, Bekasi. Baik, silakan Ummu Haikal. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, ana mau nanya mengenai warisan. Ayah ana meninggal. Meninggalkan ibu dan 4 orang anak. Ibu atau istri? Istri sih, Ustaz. Apaan? Istri, satu orang istri. Kemudian 4 orang anak. Anak laki berapa, perempuan berapa? 2 laki-laki dan 2 perempuan, Ustaz. Orang tua dari yang meninggal masih hidup? Halo, Mo? Ya, halo. Baik. Orang tua dari yang meninggal masih hidup? Sudah tidak ada. Hah? Tidak ada, Ustaz. Sudah tidak ada. Buat istrinya 1/8. Sisanya 7 untuk 6. Anak laki-laki 2 bagian, 4 tambah 2, 6, 8 kali 6, 48, 8, 14, 7, 7. Harta yang meninggal tadi dibagi 48 bagian. Istrinya dapat 8/48. Maaf, 6/48. 6/48. Yang anak laki-laki dapat 14/48. Anak perempuan 7/48. Tapi gini Ustaz, kebetulan kan yang ditinggalkan sama almarhum ayah itu cuma... Jadi sudah jelas yang tadi itu? Insya Allah jelas Ustaz. Berapa untuk istri? 6/48. Yang untuk anak laki-laki? Berapa tadi? 14 ya Ustaz? Hah? 14/48? 14/48, 14/48. Yang anak perempuan? Sisanya. Bukan sisanya, 7/48, 7/48. Iya. Sudah betul. Saya sampaikan, Anda mulai bilang sisanya. Terus, apa yang Anda tanyakan? Kebetulan kan yang ditinggalkan itu cuma satu buah rumah saja, Ustaz. Tetap dibagi 48. Bukan, saat ini ditempati sama ibu saya. Dan satu orang adik saya yang laki-laki yang belum nikah. Ibu artinya istri ya? Istri dari yang meninggal? Siapanya? Iya, iya. No. Siapanya? Terus pertanyaan Anda apa? Maksudnya gini, Ustaz. Kalau misalnya... ibu saya mau menjual rumah itu. Kemudian kan mau supaya dapat rumah tadi. Supaya mendapat rumah lagi. Dengan bagian yang ibu saya dapat kan gak akan cukup nih, Ustaz. Kata siapa gak cukup? Tangan harga rumah susah, Ustaz. Saya enggak tahu harga rumah Anda mungkin 48 miliar. Kalau 48 miliar, ibu Anda dapat 6 miliar. Dapat rumah 5 itu. Kayaknya enggak nyampe, Ustaz. Iya, yang jelas pembagiannya kan sudah selesai. Tinggal Anda bagikan hak masing-masing. Kalau saham harta ibu kurang, ya ibu tinggal di rumah Anda atau di rumah adik anak-anaknya yang lain. Atau kalau ingin dibelikan rumah, ya Anda bantu, ya minimal tanah dulu atau rumah yang lebih kecil. Ya, nah, jelas sahamnya masing-masing jelas. Nah, maksudnya gini, ibu kemudian kebetulan nggak mau kalau misalnya tinggal di tempat anak-anaknya. Kalau misalnya ada dari dua anaknya, misal yang sudah apa namanya punya mandiri lah gitu, jadi membantu bagiannya mereka itu untuk apa namanya menambahkan dana untuk beli rumah lagi gitu. Nah, itu nantinya gimana, Ustaz? Apa yang nantinya gimana? Maksudnya dia menghibahkan, memberikan, menghadiahkan atau mengapakan untuk ibunya atau meminjamkan? Mungkin meminjamkan kalau Ustaz. Saya enggak tahu lah, yang tahu Anda. Kalau meminjamkan berarti ibunya ganti ke mereka. Ke anaknya. Kalau menghadiahkan itu milik ibunya 100%. Bisa difahami Umu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, kalau demikian insyaallah demikian jawaban Ustaz, artinya sudah jelas insyaallah ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fik. Ada yang lain pertanyaannya? Insyaallah enggak. Cukup. Baik. Cukup. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan satu kesempatan pertanyaan kembali via pesan singkat. Mohon maaf via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Di 0218236543. Baik, halo. Baik, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Saya Betty Pak dan Cilegon. Mau bertanya Pak. Baik, silakan. Mohon maaf Umu, mohon maaf, dikecilkan dulu volume. Mengenai warisan orang tua Pak. Warisan... Baik, halo Umu, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV ya. Atau radionya, ada feedback ya, supaya lebih jelas. Mengenai warisan orang tua Pak. Gini, waktu itu abang-abang saya datang semua Pak, 4 orang. Saya disuruh mengurus waris. Baik, halo Umu. Baik, mohon maaf Akhi, mungkin disampaikan. Halo. Mohon maaf Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya ya. Ada atau dimatikan saja supaya lebih jelas. Tadi putus-putus suaranya. Diulang kembali. Saya disuruh mengurus warisan orang tua saya yang sudah meninggal Pak. Baik, Umu disuruh untuk mengurus warisan orang tua yang sudah meninggal dengan abang saya yang terbesar. Baik. Nah, kemudian dengan abang yang paling besar ya? Itu ya. Waktu itu kami tidak ada perjanjian Pak, hitam di atas putih. Waktu saya mengurus persoalan ini, sehingga uang yang saya uruskan tanah warisan orang tua saya ini banyak sekali Pak. Karena antara jarak dari Lampung ke Jakarta, dari Cilegon ke Jakarta itu menggunakan kapal laut, kemudian terlalu jauh, sehingga di total-total mengurus tanah tersebut itu lamanya 2 tahun setengah, karena maaf ngomong tanah tersebut sudah mati katanya Pak, menurut BPN, sehingga harus diurus kembali Pak segala-galanya. Total menotal duit yang saya keluarkan itu sehabis untuk ongkos dan semua-semuanya, makan saya di jalan 300 juta Pak. Sehingga saya menjual mobil satu. Karena saya tidak ada hitam di atas putih, apa yang saya lakukan? Sekarang saya minta abang saya, dia tidak mau memberikan. Sedangkan sertifikat tanah itu sudah ada atas nama abang saya dan atas nama saya, Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini, saya tidak meminta bagian tersebut, tetapi saya ingin minta kembali uang saya, Pak. Saya mati-matian, Pak. Usia saya sudah tua. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Apakah hukum ini hak untuk saya atau tidak, Ustadz? Maaf, Ustadz. Itu saya. Baik. Ada yang ingin ditanya, ya. Ustadz? Ya. Baik, Umi, itu saja pertanyaannya. Yang saya tanya. Ustadz. Ibu, ketika ibu melakukan hal tadi, ibu ya. Meniatkan untuk diganti uang-uangnya pengurusan tersebut atau ya. Tidak? Halo? Halo? Halo? Baik, Umu bisa dengar? Ya. Baik. Ketika bisa. Anda melakukan hal tadi, Anda oh, ya. ingin bersedekah atau ingin meminta ganti dari biaya pengeluaran? Maksud saya gini, Pak. Bila mana itu sudah diberikan, saya akan sedekahkan, saya akan zakatkan, Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Ketika tadi, di awal, Anda ingin mengurus tadi dengan biaya pribadi. Ya. Itu ingin Anda sedekahkan uangnya, atau Anda ingin minta ganti kepada keluarga atau ahli waris yang Anda bantu pengurusannya? Ya. Itu mereka mengatakan pakai dulu uang kamu. Ya udah, kalau pakai uang kamu berarti harus kembalikan ya. Berarti keluarkan biaya yang Anda keluarkan dalam pengurusan tadi dari saham semuanya. Umpamanya yang keluar ke dana 300 juta. Ya. Maka 300 juta dibagi kepada saham warisan. Anda berapa orang ahli warisnya? Satu, berapa orang anak laki, berapa orang anak perempuan? Dua laki-laki, empat perempuan. Dua laki-laki, empat perempuan. Dua laki-laki kali dua, empat, dibagi delapan. Ya. Ya. Berarti biaya 300 juta tadi dibagi delapan. Yang laki-laki menanggung 2/8, 2/8. Yang perempuan menanggung 1/8, 1/8, 1/8. Karena Anda yang keluar uangnya, tentu Anda tidak menanggung. Berarti yang akan dibayarkan ke Anda 7/8 dari 300 juta. Tidak mereka bayarkan di dunia, di akhirat mereka bayarkan. Ya, karena begini Pak Ustadz. Karena abang saya ini bukan, dia mereka Nasrani, saya Islam, Pak. Karena itu, apakah itu berhak? Anda tinggal minta ke mereka bahwa masing-masing yang laki-laki yang meninggal orang tua Anda muslim atau kafir? Ya. Orang tua Anda ini kan warisan. Ya. Bapak ibu Anda tersebut orang muslim atau orang kafir? Nasrani, Pak. Oh, berarti Anda yang muslim? Islam, saya mualaf, Pak. Ah. Anda tidak ada hak dalam warisan tersebut. Tetapi ya. Anda berhak meminta uang 300 juta tadi. Oh, iya Pak. Bilang ke mereka, atau Anda sudah dapat bagian juga dari tanah tadi? Ya, karena BPN ini... Karena sebentar, ya. Ibu dapat bagian tadi dari tanah tadi? Iya. Ibu jualkan tanah itu, ya. Ambil 300 juta dari itu. Kalau uang hasil penjualan tanah tadi berlebih, berikan kepada mereka. Iya. Yang non-muslim. Ini begini Pak Ustadz, sertifikat itu sekarang dipegang mereka Pak Ustadz. Saya begitu datang ke Jakarta, ke tempat abang saya dimaki-maki Pak dengan kata-kata kasar. Mereka tidak ingat kalau saya itu yang mengeluarkannya Pak. Inilah Pak yang sakit hati dalam saya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Baik, Om, insyaAllah. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan hak Anda untuk didapatkan tersebut. Ya Ustaz. Baik, itu saja mungkin Umu ya, faedah ya. Tambahan dari jawaban Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditekankan lagi Ustaz apa yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi. Ya. mereka tidak mau ya meminta, tidak mereka tidak memberikan. Pertama minta kepada Allah agar dimudahkan urusan kita. Kita terkadang hidup itu terlalu mengandalkan logika dan kemampuan kita, padahal kita adalah hamba yang lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla hak Anda, pasti akan Allah berikan. Mungkin dengan cara-cara yang legal, ya, di mana ada bukti uang keluar dalam biaya pengurusan tadi, ya, Anda tagihkan bukti-bukti tersebut, nota-nota tersebut kepada mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian Umu yang bertanya. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz dan nasihat, semoga ini bermanfaat dan semoga Allah mudahkan ya atas urusan yang telah terjadi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bapak saya membelikan kebun jati senilai 80 juta atas nama kakak laki-laki saya, dengan tujuan nanti ketika jati tersebut sudah tua, hasil penjualan kayunya akan dibagi dengan saya sesuai janji kakak saya. Bagaimana hukumnya Ustaz bila kemudian hari tidak kakak tidak memenuhi janjinya? Ini tadi ulangi apa pertanyaannya? Jadi pendengar ini bertanya, bapak saya memberikan kebun jati senilai 80 juta. Bapak memberikan kebun jati kepada siapa? Tidak disebutkan di sini Ustaz, tekan, tapi di atas namakan dengan kakak saya, dengan tujuan nanti ketika jati tersebut sudah tua, hasil penjualnya dibagi. Tujuan siapa? Tujuan ayahnya sepertinya. Wallahu'alam, dia tidak menjelaskan tujuan ayahnya. Nah, ya, Wallahu ta'ala. Kalau dari awal harus jelas, ya, Anda jangan hidup di dunia ini dalam keadaan tidak mengerti masalah dunia, ya, akan merugikan Anda di dunia. Tidak mengerti masalah akhirat merugikan Anda dunia dan akhirat. Ya, maka pelajari dengan baik. Kalau maksud kita tidak bisa mengatakan tujuan-tujuan. Kalau ayah mengatakan ini kebun jati bagi dua, ya nak ya, kalian laki-laki dua orang, enggak punya bapak, enggak punya anak lagi yang lain, bagi dua. Ya. Jelas bagi dua. Kalau tadi hanya ucapannya, ulang ucapannya bagaimana bapaknya? Iya, bapak saya membelikan kebun jati senilai 80 juta atas nama kakak laki-laki saya dengan tujuan nanti ketika jati tersebut sudah tua, hasilnya dibagi dua dengan saya. Hasilnya saja. Nah, tapi kebun jati diberikan ke kakak. Demikian, Sir. Ya, berarti Anda, untuk Anda hanya hasilnya saja. Enam. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana di kemudian hari bila kakak saya tidak memenuhi janjinya? Ya, dia berdosa tidak memenuhi janjinya. Ya, kalau tidak ada hitam dan putih, mungkin Anda tidak bisa menuntutnya ke pihak pengadilan. Ya. Artinya perlu di sini dikuatkan dengan pernyataan tertulis ya Ustaz. Iya. Dan kemudian bapak Anda pertama sudah berdosa, di mana dia memberikan tidak adil. Hanya kepada kakak Anda diberikan tanah dan hasilnya dibagi dua. Berarti kakak Anda memiliki tanah dan separuh dari hasil. Anda hanya hasilnya saja. Ya, ini bentuk ketidakadilan seorang bapak. Dan orang tua seperti ini berdosa. Insyaallah. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan agar seorang bapak adil kepada anaknya dalam pemberian harta. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Faedah tambahan dari Ustaz pendengar yang bertanya. Demikian, semoga ini menjadi penjelas dan pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pendengar kita, Ustaz, berapakah zakat untuk hasil pertanian atau perkebunan dari Bapak Ma'ruf di Lampung? Pertaniannya apa? Perkebunannya apa? Lam yuzikar, Ustaz. Yang ada zakatnya hanyalah kalau pertaniannya makanan pokok, yaitu beras. Zakatnya di Indonesia kan jarang orang bertani bersawah dengan air berbayar, maka zakat dikeluarkan 10% bila hasil panen tersebut, ini pada saat panen dikeluarkan tidak menunggu setahun, bila hasil panen tersebut lebih dari 5 wasak atau sekitar 750 kg. Ya. Adapun hasil dari pertanian yang lain, menurut warisat para ulama tidak ada zakatnya, kecuali kalau tujuannya untuk dijual. Kalau tujuannya untuk dijual, zakatnya sama dengan zakat harta perniagaan. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, tidak ada zakatnya. Nah, jazakumullah khairan, demikian Pak Ma'ruf dinampung. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya ingin membayar zakat mal dari uang yang sudah mencapai nisab dan haul. Akan tetapi, mohon maaf, sudah mencapai nisab dan haul, dan uang ini sudah terkumpul, akan tapi tidak dibayarkan dalam waktu yang cukup lama, Ustaz. Bagaimana cara menghitung kembali zakat yang harus dikeluarkan? Ulangi, sudah dihitung tapi tidak dibayarkan. Enam. Terus waktunya sudah lama. Enam, Ustaz. Bayarkan oleh Anda, ingatkan terus orang tua Anda. Ya, karena ini sanksi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak membayar zakat berat. Aisyah mengatakan, "Makhalatatuz zakatul mala illa ahlakathu." Bila harta yang sudah wajib membayar zakatnya dan zakatnya dia tunda-tunda pembayarannya, dengan demikian zakat ini bercampur dengan hartanya yang lain, niscaya zakat itu akan menghancurkan harta dia keseluruhannya. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengancam orang-orang yang tidak membayarkan zakat hartanya ini, hartanya dipanaskan di api neraka, kemudian digosokkan ke badannya bagian depan, bagian belakang, kiri dan samping kiri dan kanan. Ya, waliyadzubillah. Baik, jazakumullah khair. Tambahan, ketika tidak diketahui lagi nilainya, bolehkah ditaksir, Ustaz? Ya. Ya, tayyib, barakallahu fiik. Jazakumullah khair pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. Bagi yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Ali di Jakarta. Baik, silakan Umu. Ini ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Nah. Saya punya anak 5, 1 perempuan, 4 laki-laki. Tapi kira-kira pokoknya suami saya rupanya nikah lagi dengan orang lain yang tanpa pengetahuan saya, sampai mereka punya anak 2. Gitu. Menjelang meninggal, dia berpesan bahwa anak dari pernikahan sirinya itu diberikannya rumah. Gitu. Dan semua itu dipesankan kepada anak saya, salah satu anak saya. Memang anak saya yang dari pernikahan saya ini, 4 sudah diberikan rumah semua, 1 belum. Yang waktu itu yang sudah diberikan 3, yang keempat itu sesudah ayahnya nggak ada, saya berikan. Dan yang satu lagi sesudah ayahnya nggak ada juga, tapi itu terakhir. Saya mau tanya Ustaz, apa betul kalau dari pernikahan siri itu dapat waris si anak? Masem ya. Baik, pertanyaannya saya ulang kembali Ustaz, boleh? Jadi ada suaminya menikah kembali dan menghasilkan 2 anak, bolehkah? Atau dalam hukum Islam apakah perkawinan siri anaknya mendapatkan warisan? Bila pernikahan siri tadi sah, yaitu ada wali, ada saksi dan ada mahar, hukum asalnya nikahnya dalam pandangan syariat sah walau tidak tercatat. Artinya semua hak dan kewajiban ada walau tidak tercatat dalam catatan sipil di negara. Ya, wallahu ta'ala. Sama juga Anda jual beli barang, jual beli mobil, sudah akad jual beli, tapi belum balik nama. Apakah sudah sah menjadi milik Anda? Sah. Sah. Ya, tetapi dalam catatan negara bukan milik Anda kalau belum Anda balik nama. Nah, itu saja. Dan waris tetap mendapat warisan, berarti semua anak-anak haknya sama. Baik, masya Allah. Anak adalah anak, istri adalah istrinya dia. Satu ya. Lagi boleh Ustaz? Silahkan umum, silahkan. Ya, begini Ustaz, ada satu bidang tanah yang kami sewakan menjadi minimarket. Terus dari hasil sewa itu saya keluarkan 2,5%, terus sisanya saya bagi berenam dengan anak, termasuk saya dan 5 anak saya. Apakah sudah benar tindakan saya Ustaz? Anda punya apa? Rumah. Lahan. Anda punya lahan. Iya. Milik pribadi Anda. Terus dibangun minimarket. Dibangun? Kayak dibangun minimarket dari pihak minimarket. Disewa ya? Disewa minimarket. Terus? Disewa tanahnya Ustaz. Hah? Yang disewa itu tanahnya. Disewa tanahnya terus? Iya. Terus dari hasil sewa itu saya keluarkan 2,5%. Terus kak saya bagi sewa bayar di depan atau di belakang? Di depan. Di depan belum wajib zakat. Oh. Kalau gitu. Anda keluarkan terserah Anda. Oh gitu Ustaz. Ya. Karena siapa itu tahu qadar Allah. Per 5 tahun ya Ustaz. Hah? Itu kan per 5 tahun sewanya. Iya. Anda sewakan per 5 tahun. Sekarang sudah Anda potong zakatnya 2,5%. Pada tahun kedua qadar Allah, kemudian tanah Anda amblas. Anda berkewajiban untuk menyediakan kepada pihak tadi tanah yang lain. Oh iya. Untuk sisa 3 tahun tadi. Sedangkan uangnya sudah Anda pakai buat zakat. Iya. Ya. Terus zakatnya di belakang. Setelah 1 tahun berlalu, setahun pertama tadi sudah boleh Anda zakatkan. Iya, Ustaz. Tapi pertanyaan saya gini, apa betul tindakan saya Ustaz dari hasil uang sewa itu saya bagi rata berenam, jadi saya dan 5 orang anak saya. Itu kan harta Anda kan ya? Iya. Harta Anda mau Anda bagikan, mau Anda sedekahkan? Ya, sebetulnya itu kan yang beli ya ayahnya ya. Lahan apa? Itu. Yang beli kan bukan saya pribadi, tapi waktu ayahnya yang beli lahan itu. Suami Anda? Iya. Itu masih milik suami Anda atau sudah dihibahkan atau apa? Iya, pokoknya dia waktu mau waktu menjelang meninggal dia bilang itu dia sudah meninggal. Iya, sudah enggak ada Ustaz. Suami Anda meninggal. Iya. Kemudian dia sebelum meninggal dihibahkan kepada Anda, sudah serah terima atau bagaimana tanah itu? Pokoknya cuma dia bilang gini, kalau saya enggak ada kamu bagi aja gitu ngomongnya. Ya, omongannya enggak ada gunanya. Oh gitu Ustaz. Harus dibagi waris. Oh gitu. Istri dia yang siri tadi ketika dia wafat masih hidup? Masih. Ya, dapat juga dia. Oh gitu. Anak dia semuanya dari Anda ada 4. 5. 5 dari yang siri? 3. 3 berarti hanya ada 8. Semuanya dapat dari kepemilikan tanah tadi. Kecuali la qadar Allah, kecuali dahulu sebelum dia wafat diberikan ke Anda, dibalik senamakan ke Anda, itu jadi milik Anda, tidak dibagi waris. Tapi kata Allah dia wafat, dia tidak balik nama ke Anda, maka statusnya harta waris. Hendaklah Anda berlapang hati untuk melakukan syariat Allah. Ya, dengan demikian mudah bagi Allah mengganti kekurangan-kekurangan hidup kita ke depannya. Jangan karena ketamakan kepada harta menyebabkan kita menentang ketentuan Allah dalam pembagian waris tadi, menghalangi. Memang secara hukum legal istri-istri tadi tidak akan bisa menuntut haknya dia, tetapi di akhirat dan kepada Allah dia bisa mengadukan Anda. Oh gitu. Dan saksi dari Allah lebih berat daripada maaf Ustaz, yang dapat anaknya kan bukan ibunya. Statusnya masih istri pada waktu meninggal atau sudah dicerai? Masih status istri. Iya, dapat. Berarti pembagiannya 1/8 Anda bagi 2, 1/16, 1/16 Anda dengan istri-sirinya. Iya. Kemudian anaknya berapa, anak laki perempuan dari istri-sirinya tadi? Perempuan semua 3. 3, itu anak dia kan ya, yang istri siri ini ya. Gadis waktu nikahnya atau janda? Dianya gadis. Gadis. Iya. Berarti 3-3-nya anak suami Anda. Yang ya. Anak Anda yang 5, berapa laki, berapa perempuan? 4 laki, 1 perempuan. 4 laki, 1 perempuan. Hmm. Berarti anaknya semuanya 4 laki-laki, 4 perempuan kan ya? Iya. Iya. Yang 4 perempuan dikali 2, 8, tambah 4, 12. Bagian hartanya, yang untuk istri, 1/8. Ya. 1/8, 2 istri, 1/8. 1/8. Kemudian, 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan, ini sisanya dari, sisa dari 1/8 tadi 7. 8, 1, 7, yang 7 akan dibagikan kepada 8 tambah 4, 12. 12 dikali 8, berapa saya, 96? Iya, 96. Hah? Iya. 96. 96, sorry. 96. Ya, kemudian istri dapat 12, anak-anak laki-laki masing-masing dapat 14, perempuan 7, dibagi 96 hartanya, harta suami tadi ibu, ya. Anda dapat 6/96. Yang istri sirinya juga sama jatahnya dengan Anda, 6/96. Ya. Kemudian anak laki-laki masing-masing dapat 14/96. 14/96. Ya. Yang anak perempuan 7/96. Digabung semua anak dari istri sirinya dan dari Anda. Jelas ibu? Ya, jelas. Ya. Tapi karena ketidaktahuan saya, dua kali kontrak ini ya saya cuma bagi berenam aja Ustaz, karena bicarakan lagi dengan istri sirinya dan dengan anak-anak atau anak tiri Anda ya, yang lalu bagaimana kalian mengikhlaskan atau tidak. Kalau tidak ya apa boleh buat, berarti Anda dengan anak-anak ya untuk tahun kedepannya mengurangi hak bagian Anda, karena pada dua kali kontrak hak bagian mereka tidak Anda berikan. Iya. Kalau mereka ikhlaskan, alhamdulillah. Jelas ibu? Jelas. Ya. Semoga Allah mengerti saya ya Allah. Allah ibarik ibu. Masalah rezeki Allah bagi kita. Tapi jangan mendurhakai Allah dengan menghalangi orang yang Allah tentukan wajib berhak menerima haknya. Bila Allah memurkai kita, nanti susah hidup kita dunia akhirat. Terus kalau ya. Itu Ustaz, kalau yang soal rumah yang sebelum dia ayahnya wafat dibagikan itu gimana Ustaz? Ulangi ibu. Kan sebelum meninggal dia berpesan malah untuk anaknya yang di sana itu dia bagikan satu rumah gitu. Sudah kan berpesan saja, lihatlah sudah balik nama atau belum? Belum. Ya, berarti sama, dibagikan juga dengan waris. Anda dan anak-anak Anda dapat saham di sana. Maka jelaskan kepada istri sirinya dengan anak-anak perempuan yang di sana, sampaikan kita mengikuti ketentuan Allah dalam pembagian waris. Karena dulu bapak kalian atau suami tidak menghibahkan, hanya ngomong saja, tidak ada serah terima, tidak ada balik nama, maka semuanya terhitung waris. Harta yang di tangan Anda ya dibagi seperti itu 96, harta yang di tangan mereka juga dibagi 96. Tapi gini Ustaz, maaf ya saya sambung. Begitu dia enggak ada, begitu saya cek semua lahan dan tanah itu rupanya masih bukan nama suami, tapi nama si pemilik pertama. Jadi prosesnya begitu dia nggak ada, saya cukup banyak mengeluarkan biaya untuk membalik nama. Jadi emang terus terang lahan yang bukan rumah tersebut yang untuk anak itu, lahan itu saya balik nama dengan nama saya semua, Ustaz. Tapi setelah wafat? Iya. Ya udah, terus di sana? Karena saya rundingan dengan anak-anak, ini mau balik nama siapa? Terus terang yang banyaknya atas nama saya dan sebagian yang untuk lahan disewakan itu saya dan anak-anak atas nama berenam. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, paham ibu ya? Iya. Baik. Demikian ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jawaban tadi menjadi memberikan faedah yang luas mudah-mudahan bagi pendengar yang lain terkait dengan bagaimana perlakuan kita terhadap warisan dan juga ahli waris. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Maka hendaklah seorang muslim mempelajari syariat Allah Azza wa Jal yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dirincikan oleh para ulama dalam buku-buku karangan-karangan ilmiah mereka, sehingga dengan demikian kita tidak bersengketa di dunia dengan orang-orang yang dekat dari kita, ya, tidak saling membenci, saling menghujat dan saling merusak antara orang-orang yang terdekat. Bila mengetahui syariat Allah tadi, kita akan berlapang dada apapun yang akan kita hadapi dalam masalah harta tersebut. Wallahu a'lam.